السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. معاشر المسلمين. سيدنا عيد الأضحى رحمني ورحمكم الله. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepadanya lah kita memuji atas karunia-Nya yang tiada terhingga. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah." Apa saja dari kenikmatan yang kalian rasakan, maka seluruhnya datangnya adalah dari Allah tanpa terkecuali. Hanya kepadanya lah kita minta pertolongan atas urusan agama dan urusan dunia kita, dan hanya kepadanya lah ma'asyiral muslimin, hendaklah kita senantiasa meminta ampun dan beristighfar atas sedikitnya rasa syukur kita dan amalan ibadah kita yang penuh dengan kekurangan. Padahal nikmat Allah sangatlah banyak dan terus mengalir tiada putusnya kepada kita. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kita, dari kejelekan hawa nafsu, dari sifat sombong, dari hasad, dengki, iri hati dan penyakit hati lainnya. Serta kita berlindung dari niatan-niatan diri kita yang tidak ikhlas, yang tidak mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala semata. Kita berlindung dari kejelekan amalan-amalan kita, yaitu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah beri hidayah kepadanya, maka sungguh tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan dengan keadilannya, sungguh tidak ada yang dapat memberinya petunjuk atau bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang benar untuk disembah kecuali Allah. Dan khotib bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah yang wajib untuk diikuti. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan kepada setiap orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin, sidang Idul Adha rahimahnya wa rahmakumullah. Segala puji bagi Allah yang pagi ini telah memberikan kemudahan kepada kita untuk melaksanakan dan menghadiri salat Idul Adha. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kebaikan yang sangat banyak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau untuk mensyukurinya, yaitu dengan melakukan salat dan berkurban. Allah berfirman, "Inna a'tayna kal-kautsar, fasholli li rabbika wanhar." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu Muhammad kebaikan yang banyak. Maka dirikanlah salat ikhlas untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Masyurah muslimin, berkorban adalah bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Darah dan dagingnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan orang yang berkorban tersebut. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha wa la yanaluhu taqwa minkum." Daging dan darahnya tidak akan sampai kepada Allah, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan dari kalian. Masyurul muslimin, seandainya berkurban tidak memiliki keutamaan selain sebagai wujud ittiba mengikuti Rasulullah, cukuplah itu sebagai keutamaan yang sangat besar yang tidak ada bandingannya. Keutamaan mengikuti sunnah Rasul tidak bisa ditukar dengan apapun, sebab mengikuti Rasulullah dengan benar berarti dia pasti dijanjikan oleh Allah mendulang kecintaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku Nabi Muhammad. Niscaya Allah mencintai dan mengampuni kalian. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmakumullah. Jika tahun ini ada saudara kita ataupun kita belum mampu berkurban, hendaklah tidak berkecil hati. Mungkin saat ini ada hal yang menghalangi kita untuk melakukan ibadah kurban. Dan ketahuilah, dua orang sahabat Nabi yang mulia, Abu Bakar dan Umar, mereka berdua juga pernah tidak berkurban pada suatu tahun. Intinya kaum muslimin yang memiliki kemampuan, hendaklah berusaha untuk berkurban. Namun bagi yang belum memiliki kemampuan, bukanlah sebuah dosa jika dia tidak berkurban. Masyurul muslimin, jamaah sholat Idul Adha, ada dua peristiwa yang sangat penting yang tidak bisa lepas dari hari raya Idul Adha. Kedua peristiwa tersebut adalah haji dan kurban. Namun pada situasi saat ini, kedua ibadah tersebut harus dilaksanakan di tengah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai dan belum mereda. Tentunya ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak boleh serta-merta menurunkan semangat spiritual kita sebagai umat Islam untuk terus bertakwa dan bersabar di atas tuntunan sunnah, serta agar kita menapati prinsip kaum muslimin untuk mentaati pemerintah dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, yang tidak bertentangan dengan hukum Allah. Kita harus meyakini bahwa ada hikmah besar yang terkandung dari setiap ketetapan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita ketahui, masyarakat muslimin, memang akibat pandemi COVID yang mewabah ini di berbagai penjuru dunia, jamaah haji Indonesia tahun ini tidak diberangkatkan ke tanah suci. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai kebijakan dan kasih sayang pemerintah untuk menjaga keselamatan jiwa jamaah dan seluruh masyarakat dari tertular COVID-19. Bagi calon jamaah haji tentunya, keputusan ini tentu sangat berat untuk diterima. Setelah sekian lama menunggu antrian dengan berbagai macam usaha dan dana, namun giliran saatnya berangkat harus mengalami penundaan. Yakinlah, banyak hikmah besar yang bisa diambil dari keputusan ini. Di antaranya adalah kesabaran dan kepasrahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Anfal ayat 46, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, kesabaran itu sendiri adalah sikap yang paling dibutuhkan dalam menjalankan seluruh amalan ibadah kita kepada Allah, terkhusus ibadah haji. Dalam ibadah haji, kesabaran bahkan bisa menjadi tolak ukur mabrur atau tidaknya haji yang dilaksanakan seseorang. Hampir seluruh rangkaian ibadah haji membutuhkan kesabaran, mulai dari pendaftaran sampai kembali ke tanah air. Masyarakat muslimin, ini memberikan hikmah kepada calon jemaah haji yang ditunda keberangkatannya untuk semakin melatih kesabaran sebelum waktunya berangkat nanti. Insyaallah kesabaran dalam menerima penundaan ini nantinya akan menjadi wasilah kemabruran hajinya kelak. Dan dengan kesabaran inilah sidang Idul Adha, dengan kesabaran inilah kita akan istiqamah di atas ketaatan dan ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarakat muslimin, sidang Idul Adha dengan ditundanya haji tahun ini, para calon jamaah haji harus yakin dan pasrah kepada Allah, karena ini juga merupakan takdir ketetapan Allah. Haji sendiri adalah ibadah yang harus diawali dengan kepasrahan. Dengan kepasrahan tentunya akan menjadikan para calon jamaah haji dan juga kita semua kaum muslimin lebih tenang di dalam ibadah kita. Jamaah salat Idul Adha rahimani wa rahimakumullah, ibadah yang kedua yang kita lakukan di tengah pandemi ini adalah kurban. Dan di tengah wabah ini, dengan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya ibadah kurban akan menjadi lebih sangat bermakna dan terasa bagi masyarakat. Kurban menjadi bukti nyata kepekaan sosial masyarakat yang mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran kepada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi dunia hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hari ini bisa kita menarik dua hikmah dari ibadah kurban di masa pandemi ini. Yang pertama adalah hikmah ubudiyah, yaitu semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah sosial, yaitu kedekatan kita dengan sesama manusia dengan saling berbagi rizki di tengah situasi sulit akibat pandemi ini. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, pada kesempatan yang baik ini, Khotib hendak memberikan pesan dan nasihat kepada para ibu-ibu dan kaum muslimah secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Ada tiga hal yang akan kami sampaikan, yang akan kami tutup khutbah ini dengannya. Yang pertama, yakinlah akan pertolongan Allah, yaitu selama kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kita sama sekali. Ingatlah ketika istri Nabi Ibrahim Hajar yakin akan pertolongan Allah saat mengetahui bahwa dirinya akan ditinggalkan bersama bayinya di lembah yang tandus, tanpa pepohonan, tanpa teman, karena perintah Allah. Maka ia mengatakan, jika demikian Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk membawa istrinya Hajar bersama Ismail yang masih bayi ketika itu. Mereka menempuh perjalanan yang sangat jauh, ribuan kilometer dari Syam menuju Mekah. Di Mekah keduanya ditinggalkan di tempat yang sepi dan tandus, hanya berbekal sekarung kurma dan sekantong air minum. Saat Ibrahim akan meninggalkannya, Hajar mengejar. Namun Ibrahim terus pergi tanpa menoleh sedikit pun. Hajar pun mengejar lagi, demikian berulang kali. Kemudian Hajar mengatakan dan bertanya, apakah Allah yang memerintahkan hal ini? Allahul ladzi amaraka bihadza. Kemudian Ibrahim menjawab, ya betul, ini adalah perintah Allah. Maka Hajar mengatakan, kalau demikian, kalau ini adalah perintah Allah, kalau ini adalah di jalan Allah, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang kedua, jadilah masyarakat muslimin seorang yang banyak bersyukur, menikmati anugerah Allah dengan pujian kepadanya. Jangan banyak mengeluh, niscaya keberkahan Allah akan tercurah kepada kita. Ingatlah saat Ibrahim alaihissalam datang ke rumah anaknya Ismail. Nabi Ismail sedang keluar. Ibrahim bertanya kepada menantunya tentang keadaan kehidupan mereka. Istri Ismail tersebut seorang yang banyak bersyukur. Dalam Bukhari disebutkan oleh Ibnu Abbas, nahnu bi khairin wa sa'atin wa afnat 'ala Allah. Kami dalam keadaan baik dan lapang, dan dia juga memuji Allah. Maka Nabi Ibrahim berdoa, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma, ya Allah berkahilah mereka dalam makanan dan minuman mereka. Ibrahim juga berpesan agar Ismail mempertahankan ambang pintunya, artinya hendaklah Ismail tetap bersama istrinya tersebut yang banyak bersyukur dan tidak menceraikannya. Yang ketiga, yang terakhir, janganlah suka bergosip dan janganlah suka bergunjing memperbincangkan orang muslim lain yang sedang tidak berada bersama kita, yang jika ia mendengar perbincangan tersebut ia akan tidak senang. Sama saja apakah yang digunjingkan itu adalah lelaki maupun wanita, itu adalah ghibah yang termasuk dosa besar di dalam Islam. Pelaku ghibah diancam dengan siksaan yang pedih, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Al-Albani, lamma ulija bi maratu bi qawmin lahum athbarun min nuhas al-hadith. Ketika aku di Isra Mi'rajkan, aku melewati suatu kaum yang berkuku panjang dari tembaga. Mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Aku bertanya, siapa mereka wahai Jibril? Kemudian Jibril menjawab, mereka adalah orang yang memakan daging manusia, yaitu melakukan ghibah dan menjelek-jelekan kehormatan mereka. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semuanya, memberikan rahmat, taufik dan pertolongannya kepada segenap kaum muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kulli. Ya Allah, ampunilah kami semuanya, kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup di antara kami maupun yang telah meninggal. Ya Allah, kami mohon kebaikan seluruhnya, baik itu kebaikan yang segera maupun kebaikan yang ditunda, kebaikan yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui. Ya Allah, Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami kecintaan kepada keimanan, dan jadikanlah iman tersebut indah di hati-hati kami. Jauhkanlah kami dari kekufuran, dari kemusyrikan, kefasikan, dan dari kemaksiatan, serta jadikanlah semua itu benci, semua itu tidak disukai oleh hati-hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang terbimbing. Ya Allah, tolonglah kami kaum muslimin atas musuh-musuh kami, dan perbaikilah semua urusan-urusan kami kaum muslimin. Ya Allah, bantulah dan perbaikilah dan kuatkanlah para pemimpin negara kami untuk memimpin kami kepada kebaikan dan kemaslahatan agama dan dunia kami. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Dermawan dan Maha Mulia, ya Allah. Kami minta petunjuk kepada-Mu, hidayah. Kami minta ketakwaan. Kami meminta agar kami bisa menjaga kehormatan, dan kami meminta kekayaan hati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan dalam kehidupan dunia ini dan kebaikan dalam kehidupan akhirat kelak. Dan ya Allah, lindungilah kami dari azab api neraka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.